Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala as-sabi' hadis yang ketujuh dalam bab bayan kasratul khair anhu, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid, barang siapa berangkat di pagi hari menuju masjid, aw raha, atau berangkat di sore hari ke masjid, a'adallahu lahu fil jannati nuzula, Allah akan persiapkan untuknya di sorga nuzulan. Nuzul yakni jamuan makan, jamuan tamu. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah di bawah an-nuzul al-khut wa rizq. Ya, makanan pokok rezeki. Wa ma yuhayya'u lidh-dhaif, dan apa yang dipersiapkan untuk tamu. Barang siapa berangkat ke masjid di pagi hari atau sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan untuknya di surga nuzulan, jamuan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, makanan. Kullama ghada wa raha, setiap dia berangkat pagi atau sore hari, maka setiap itu pula Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya nuzulan, jamuan di surga. Qala Salamin yang ke-8 anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahkiran najaratan najaratiha, janganlah seorang tetangga yang wanita menganggap kecil pemberian yang akan diberikan kepada tetangganya yang lain, walau firsan syah, walaupun satu bagian kuku dari kambing. Muttafaqun alaih, satu bagian kaki dari kambing. Kalau Jauhari, al-firsan min al-ba'ir kal-hafir min al-dabah. Firsan kalau dari onta itu seperti hafir, bagian kaki dari kendaraan yang lain, dari binatang yang lain. Warubama usti'ira fisyah, tapi kadang kalimat digunakan juga untuk kambing. Hukum asalnya firsan itu untuk kata untuk digunakan untuk onta. Qala Tasi' yang ke-9 anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un, iman itu ada 70 lebih, atau bid'un wa sittun, atau ada 60 lebih syu'batan, cabang. Fa'abdaluha, yang paling afdalnya adalah qawlu la ilaha illallah, wa'adnaha, yang paling rendahnya adalah imatatul adhani tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batan minal iman, dan malu adalah satu cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih. Ini tiga hadis. Hadis yang pertama kita baca tadi, man qada ilal masjid aw raha, berangkat yang pagi hari atau sore ke masjid, a'adallahu lahu bijatin nuzulan, Allah persiapkan untuk dia jamuan ya di sorga setiap pagi dan sore hari. Khonafillah rahimahna rahimakumullah. Ini zahirnya kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala umum. Apakah dia berangkat ke masjid di pagi hari sore hari itu li shalah, ya untuk salat jamaah, untuk salat sunnah, untuk salat, atau li talabil ilmi, atau untuk talabul ilmi, ya untuk belajar, ada jadwal pagi belajar, mengajar, ya ada siang hari atau sore hari berangkat ke masjid untuk belajar atau mengajar, au li ghairi dzalika min maqasidil khair, atau niat-niat lain yang dia mau dilakukan di masjid, amal-amal baik dilakukan di masjid. Karena kita tahu man itu termasuk silgah bin siyagil umum. Man, barang siapa yang berangkat ke masjid pagi hari sore hari, apakah dia mau sholat jamaah atau dia mau talabul ilmi belajar, ya ataupun mau ya melakukan yang lain dari amal-amal baik, maka dapat keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala persiapan bagi dia nuzulan, yakni jamuan fil jannah setiap dia berangkat pagi atau sore harinya. Adapun hadis yang kedua, yakni sa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau birsana syah. Qala Utsaimin rahimahullahu taala fi hadzal hadis hasun 'ala al hadiyah lil jar walau syai'an qalila. Di sini menunjukkan anjuran untuk memberi hadiah kepada tetangga walaupun sesuatu yang sedikit nilainya. Iya. Jangan seorang ketika memberi menganggap sedikit pemberiannya. Itu satu penafsiran yang ada dari hadis ini. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yang ma'ruf ini, la tahqiranna ya minal ma'rufi syai'a la tahqiranna jaratun jarati, ini jangan seorang yang mau memberi menganggap remeh, kecil apa yang mau diberi sehingga tidak jadi. Jangan. Jangan menganggap kecil mau apa yang mau diberikannya. Berikan walaupun sesuatu yang sedikit. Yang kedua, berarti yang kedua adalah dari pemberi yang diberinya. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Yani jangan sampai seorang yang diberi menganggap remeh pemberian orang lain kepada dirinya. Ya, termasuk syukur nikmat. Iya, termasuk bentuk syukur adalah la yashkurullah man yashkurunnas. Apapun yang telah diberikan hadiah kepada dirinya, jangan dia menganggap remeh pemberian orang lain kepada dia. Yang pertama termasuk syukur nikmat. Yang kedua tentunya yushajji'an nas, dengan itu dia akan memberikan tasjih kepada orang lain untuk beramal baik. Adapun hadis yang ketiga, al-iman bidun wasabuna au bidun wasituna syu'batan. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Ini dalil di antara dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita sering bahas, kita dengar, kita baca bahwasanya iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kita yakini ya ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Bertambah dengan beramal baik dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman qaulun, ucapan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqdaluha qaulu la ilaha illallah. Al-iman amal dengan anggota jawari, anggota badan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadnaha imatatul adza anit tariq, menyikirkan gangguan dari jalan dengan amal badan. Al-iman adalah i'tiqad bil janan, di kalbu, di hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya syu'batun minal iman. Kita yakini dan itu adalah akidah Sunnah Jamaah. Iman itu keyakinan dengan hati, dengan kalbu, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Ia bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal baik, amal ketaatan, berkurang dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tiga kita baca yang menunjukkan bahwasanya amal baik itu banyak jalannya, dan jangan menganggap remeh amal-amal baik yang kita lakukan atau yang dilakukan orang lain kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.